pada bab ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita masih membicarakan tentang ucapan la ilaha illallah. Jadi beberapa bab hanya semuanya menyebutkan ucapan la ilaha illallah. Kira-kira dari mulai bab yang ke-31 sampai bab 36. Berarti sekitar 5 bab hanya menyebutkan tentang fikih zikir la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan zikir la ilaha illallah. Baik. Dan ini adalah bab yang ke-36, bab yang paling terakhir. Syekh Abdul Razzaq menyebutkan fikih zikir la ilaha illallah. Beliau mengatakan, bayanu fasadiz zikri bil ismil mufrad mudhharan mudhharan dan mudmaran. Penjelasan kekeliruan zikir menggunakan nama tunggal, baik menyebutkan nama jelas maupun kata ganti. Apa maksud dari bab ini? Penjelasan nanti akan dijelaskan di dalam bab ini. Menjelaskan apa? Kekeliruan. Berarti penyimpangan. Penyimpangan tata cara beribadah. Atau lebih tepatnya adalah bid'ah. Menyebutkan penyimpangan. Zikir menggunakan nama tunggal. Nama tunggal dalam bahasa Arab namanya mufrad. Berzikir dengan nama tunggal. Seperti misalkan Allah saja. Ya. Atau misalkan Ar-Rahman saja. Atau misalkan Ar-Rahim saja. Berzikir dengan nama tunggal. Baik menyebutkan nama jelas. Nama jelas seperti Allah. Atau maupun kata ganti dari Allah. Seperti huwa. Seperti huwa. Yang artinya dia. Kata ganti ketiga untuk orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga. Huwa. Itu yang disebut dengan nama jelas atau kata ganti. Seperti misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama jelas. Nama yang merupakan kata ganti, yaitu huwa, huwa, dia. Ini para ikhwah. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Nama tunggal tidak bisa dijadikan zikir. Kenapa? Karena dia tidak menimbulkan kata yang sempurna. Seperti seorang berzikir dengan Allah. Ini tidak menimbulkan kata yang sempurna. Apa maksud dari Allah? Maksudnya apa? Kata ganti yang tidak ini menunjukkan kata yang tidak sempurna. Ya, hanya sekedar Allah. Tidak sempurna. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kana al-hadithu fima madha fi bayani fadli kalimati la ilaha illallah. Kalimati tauhid la ilaha illallah. Adapun pembicaraan pada pembahasan terdahulu berkenaan dengan penjelasan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas. Wa annaha khairu ma dzakara bihi dzakirun rabbahum. Bahwa ia, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah sebaik-baik zikir yang digunakan orang-orang berzikir terhadap Rabb-nya. Makanya 5 bab khusus menyebutkan tentang la ilaha illallah. Karena dia sebaik-baik zikir. Ini juga sudah kita bahas. Wa afdalu ma lahajat bihi alsinatuhum. Dan seutama-utama yang diucapkan lisan-lisan mereka. yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Wahia kalimatun yasirun lafzuha. Dan ia adalah, yaitu la ilaha illallah, kalimat yang mudah lafadznya. Azimun maknaha. Dan agung maknanya. Ini juga sudah kita bahas apa makna la ilaha illallah. Kemudian betapa agungnya la ilaha illallah. Wa hajatul ibadi ilaiha hiya a'zamul hajat. Kebutuhan manusia terhadapnya, yaitu terhadap la ilaha illallah, merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dia makan, minum, berpakaian. Karena la ilaha illallah adalah fondasi dasar. Wa daruratuhum ilaiha hiya a'zamud darurat. Bahkan kebutuhan dan kepentingan mereka kepadanya lebih besar dibanding paling besar. Kepentingan mereka terhadapnya merupakan kepentingan yang paling besar. Kemudian penulis mengatakan wa darur bal inna hajatahum wa daruratahum ilaiha a'zamu min hajatihim wa daruratihim ila ta'amihim wa syarabihim wa libasihim wa sa'iri syu'unihim. Bahkan kebutuhan dan kepentingan mereka kepadanya, yaitu kepada la ilaha illallah, lebih besar daripada kebutuhan dan kepentingan mereka terhadap makan, minum, pakaian, dan urusan-urusan mereka lainnya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian walima kana bin nasi bal bil alami kullih minad darurati ila la ilaha illallah ma la nihayata laha wala hadda kanat min aktsaril adhkari wujudan. Oleh karena manusia, bahkan alam seluruhnya, bukan hanya sekedar manusia, bahkan jin, bahkan makhluk-makhluk hidup selain manusia, alam seluruhnya memiliki kepentingan terhadap la ilaha illallah sampai tidak ada penghabisan dan tidak pula ada batasan. Mereka sangat membutuhkan la ilaha illallah tersebut dan tidak ada penghabisan dan tidak ada pula batasan. Maka ia menjadi zikir yang paling banyak keberadaannya. Paling banyak keberadaannya di tengah kaum muslimin, di tengah manusia, bahkan di tengah alam semesta. Kemudian penulis mengatakan wa aisaruha husulan, dan paling mudah didapatkan. Wa a'zamuha ma'nan, paling agung maknanya. Wa ajalluha makanatan, dan paling terhormat kedudukannya. Wa ma'a hadza kullih, meski demikian, illa anna ba'dhal 'awwam wal juhala wal juhali ya'diluna anha. Sebagian orang yang awam dan bodoh berpaling darinya. Sudah mengetahui ucapan la ilaha illallah itu ucapan paling utama, paling tinggi kedudukannya, paling besar, paling agung maknanya. Tapi sebagian orang awam dan orang bodoh, ini bahayanya kebodohan, malah berpaling dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Ini bahayanya kebodohan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah da'un qatil, penyakit yang mematikan. Ya. Ini hati-hati kebodohan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kafa bil ilmi syarafan. Cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Man la yuhsinuhu yuridu an yamdahahu ilaih wa nusiba ilaih. Siapa yang tidak berilmu, dia ingin dikatakan sebagai orang berilmu dan senang kalau disebut sebagai orang berilmu, padahal dia tidak berilmu. Itu cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Ya. Ilmu itu cukup sebagai kemuliaan. Siapa yang tidak pintar mengaku pintar, itu cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Siapa yang tidak berilmu senang dikatakan sebagai orang berilmu. Ya. Di sinilah letaknya bahayanya kebodohan dan utamanya keilmuan. Kemudian penulis mengatakan berpaling dan menuju yang sarifuna ila da'awatin mubtada'atin wa adhkarin mukhtara'atin laysat fil kitabi wala fis sunnah wa laysat ma'thuratan an ahadin min salafil ummah. Menuju kepada doa-doa bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang serupa dengan syariat, tujuannya agar berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu bid'ah. Ya. Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang menyerupai syariat, tujuannya agar berlebih-lebihan dalam beragama. Zikir-zikir yang diada-adakan. Artinya diada-adakan, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak terdapat dalam Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Dan As-Sunnah. As-Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dinukil dari seseorang di kalangan salaf. Generasi terdahulu umat ini. Kalangan salaf, generasi terdahulu yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Belum ada zikir tersebut. Ini akibat kebodohan. Ya, makanya kita senantiasa mengajak umat agar terus belajar dan belajar terus. Terus belajar dan belajar terus. Sehingga terlepas dari kebodohan yang menyebabkan penyimpangan. Kemudian penulis mengatakan, wa min dzalik, di antara hal itu adalah ma yaf'aluhu ba'dut turuqiyah min ahli tasawufi azkarihim. Apa yang dilakukan oleh sebagian pengikut tarekat dari kalangan tasawuf. Tarekat itu adalah salah satu istilah dalam ilmu tasawuf. Karena menurut ilmu tasawuf, agama dibagi menjadi 4 tingkatan. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ya, syariat adalah amalan-amalan Islam. Tarekat jalan yang menyampaikan mereka kepada ma'rifat, mengenal Allah. Kalau sudah mengenal, maka naik kepada derajat hakikat. Istilah ini belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah ini belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya istilah ini dimaknai dengan makna yang benar, maka tidak mengapa. Syariat yang dimaksud adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarekat yang dimaksud adalah tarekat, yaitu jalan tata cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian ma'rifat artinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat artinya mengetahui diri sendiri, siapa dirinya, dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian orang menyimpang dari makna ini. Sebagian orang menganggap kalau sudah ma'rifat mengenal Allah, maka dia hakikat. Hakikat terhadap dirinya artinya dirinya menyatu dengan Allah, menjadi wahdatul wujud, bahwa dia adalah bagian dari Allah. Maka akhirnya ada ucapan, argumen, yaitu gugur kewajiban sholat, gugur kewajiban ibadah-ibadah, karena sudah hakikat. Ini tidak benar dan tidak diajarkan ilmu tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, beliau tetap mengerjakan syariat-syariat Islam. Meskipun beliau orang yang paling arif billah, paling mengenal Allah. Beliau bersabda, "Inni la atqakum wa akhsyakum lillah." Aku orang yang paling takut, paling khasyah kepada Allah di antara kalian semuanya. Baik. Tasawuf sini sebutkan dilakukan sebagian pengikut tarekat dari kalangan tasawuf. Tasawuf artilah sebuah gerakan yang awalnya mengajak manusia, khususnya umat Islam, untuk lebih zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia, tidak terlalu sibuk terlena dengan dunia. Itu arti tasawuf di awal. Makanya mereka yang pengikut ajaran tasawuf ini mengatakan bahwa tasawuf diambil, asal katanya diambil dari kata as-suf. At-tasawuf diambil dari kata-kata as-suf. As-suf artinya adalah kulit domba. Suf, kulit domba, yaitu kain wol. Yang apabila dipakai, kemudian nanti berkeringat, maka akan sangat menimbulkan bau yang menyengat, tidak enak. Karena kulit kambing, kulit domba. Ini tujuannya untuk menghinakan dunia di dalam hati. Awal-awal gerakan tasawuf seperti itu dimulai pada abad ketiga keempat Hijriah. Jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena pada waktu itu kaum muslimin terjadi pada diri mereka penaklukan-penaklukan. Daerah-daerah yang menyebabkan kaum muslimin kekayaannya melimpah ruah. Sehingga kaum muslimin sebagiannya lupa dengan hakikat keberadaan mereka di atas muka bumi ini. Sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Akhirnya timbullah gerakan tasawuf. Ya, gerakan tasawuf, yaitu mengajak manusia untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat dan lebih mementingkan meninggalkan dunia. Ada lagi yang mengatakan at-tasawuf diambil dari kata-kata as-saf. As-saf. As-saf artinya saf dalam sholat. Maksudnya orang-orang yang berhaluan tasawuf, mereka senantiasa saf sholatnya di saf pertama. Karena mereka lebih mementingkan ibadah kepada Allah dibandingkan dunia. Ada lagi yang mengatakan at-tasawuf diambil dari kata-kata as-safa. As-safa artinya bersih. Bersih karena mereka membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata tasawuf di antara pengikut tasawuf sendiri belum ada makna yang baku. Karena memang ajaran ini dan kata ini belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata tasawuf atau sufiyah belum pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lafaz kata. Ya, sebagai lafaz kata. Kemudian ajaran itu di abad kelima berubah menjadi terlalu berlebihan. Mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Duduk di masjid saja, bahkan tidak mau berpakaian dengan pakaian yang baik. Pokoknya menghinakan, tidak mandi, berpakaian yang kotor dan semisalnya. Ya. Kemudian yang keenam sampai ke abad ketujuh, ajaran tasawuf ini dimasuki dengan ajaran filsafat Yunani. Ajaran ilmu kalam. Maka timbullah pembicaraan tentang ma'rifat hakikat. Yang nanti ujung-ujungnya kalau mereka terlalu berlebih-lebihan, maka masuk kepada ajaran wahdatul wujud. Allah menyatu dengan hambanya atau Allah menitis kepada diri hambanya. Ini wahdatul wujud. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu ajaran tasawuf. Dan alangkah indahnya ajaran tasawuf ini kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli zuhud. Beliau ahli wara', beliau ahli ibadah. Maka kembalilah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu berlebih-lebihan dalam meninggalkan dunia, tetapi bersikaplah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, kenikmatan di kehidupan akhirat, yaitu di surga. Dan tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Ai ij'al ma wahabaka Allahu minal malil jazil wa ni'mati ta'ilah fi ta'ati rabbik." Jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari nikmat, dari harta untuk ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dalam carilah kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Itu maksudnya. Jadikan apa saja yang Allah berikan di dunia ini, nikmat-nikmat dunia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Haitsu yadhkuruna al-ismal mufrad mudhharan faqat. Sehubungan dengan zikir-zikir mereka, di mana mereka berzikir dengan menyebut nama tunggal saja. Fayaquluna Allah Allah, yaitu dengan mengatakan Allah Allah. Yukarriruna lafzal jalalah, mereka mengulang-ulang lafal Allah. Warubbama ata ba'duhum badala dhalika bismil mudmar. Terkadang pula sebagian mereka menggantinya dengan kata ganti, yaitu huwa, yang dalam artian dia. Mukarraran, diulang secara berulang-ulang. Wa qad yaghlu ba'dhum fi dhalik. Lalu sebagian mereka berlebihan hingga menjadikan zikir berupa kalimat tauhid, la ilaha illallah, lil 'ammah, untuk orang awam. Wa dzikr ismul mufrad lil khassah, zikir menggunakan nama tunggal untuk orang khusus, yaitu Allah, itu untuk orang khusus. Kemudian wa dzikr ismul mufrad mudmar li khassatil khassah, dan zikir menggunakan kata ganti untuk orang paling khusus. Ya, jadi kalau zikirnya la ilaha illallah, maka menurut mereka itu untuk orang awam. Kemudian kalau zikirnya Allah, itu untuk orang khusus, ya, important person. Kalau zikirnya untuk orang yang khusus VIP, very important person, itu berarti adalah huwa. Nah, para ikhwah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, ketika mendengar penjelasan ini, mohon ditanggapi dengan ini adalah sebuah nasihat, bukan ingin menghinakan, memburukkan, bukan. Tapi tanggapi dengan hati yang teduh, yang lapang, yang lembut. Ini adalah sebuah nasihat, dan agama dibangun di atas nasihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah intinya saling memberikan nasihat. Ya. Kalau seandainya beragama tidak saling memberikan nasihat, maka berarti agamanya akan hancur nantinya. Dan arti nasihat di sini adalah saling memberikan kebaikan. Makanya orang yang menasihati orang lain itu sebenarnya dia menginginkan kebaikan untuk orang lain tersebut. Nasihat artinya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Nah, ketika kita menjelaskan kekeliruan berzikir dengan nama tunggal atau kata ganti, maka ini bukan berarti kerjaan kita hanya menyalah-nyalahkan orang. Tetapi ini adalah proses pemberian nasihat. Diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, maka itu nanti kita berhadapan dengan Allah. Semua yang kita lakukan. Kita hanya sebatas seorang muslim yang ingin memberikan nasihat kepada saudara muslim lainnya. Jadi mohon didengarkan dengan lapang dada, didengarkan dengan hati yang tulus. Apabila ada benarnya, amalkan. Jika dianggap salah, maka tinggalkan. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, kericuhan di tengah masyarakat. Bahwa pengajian-pengajian di Masjid Imam Syafi'i sering menyambati orang. Ini bukan proses sedang menyambati orang, tidak. Tapi proses memberikan nasihat. Ya. Karena kita khawatir keadaan yang kondusif seperti ini, ada provokator yang masuk, mereka menghasut warga sekitar, menjadi nanti tidak faham. Makanya kita harus jelaskan. Ya. Dan memang berdakwah, resikonya berdakwah itu mendapatkan penentangan. Kalau yang didakwahkan itu adalah dakwah yang benar. Makanya waktu beberapa pekan yang lalu, bulan yang lalu kalau tidak salah, kita kumpul Ustadz se-Kalimantan, Ustadz dakwah sunnah kumpul se-Kalimantan di Grogot. Kumpul dari Kalsel, Tong, Tim. Barat yang belum ikut waktu itu. Ada perkataan menarik dari Ustadz kita, kakak kelas ulun, Ustadz Zaini Sobri Hafizahullah. Beliau mengatakan, dakwah apabila ditentang, itu sebenarnya kita sedang merasakan bagaimana usaha dakwah yang dulunya dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan itu hanya sedikit dari yang beliau rasakan. Yang kita rasakan sedikit dari yang pernah beliau rasakan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan itu. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang kekeliruan. Jangan sampai penjelasan ini nanti mendatangkan kericuhan. Nah, pengajian di Masjid Imam Syafi'i dianggap sebagai pengajian yang suka menyambati orang. Bukan, tetapi ini sebatas penjelasan. Penjelasan tentang kekeliruan. Jika diterima, fabiha wa ni'mah. Jika tidak, qad addaitu alladhi kana alayya. Jika diterima, itulah yang kita harapkan. Kalau tidak diterima, tugas kita sebagai pendakwah sudah selesai. Dan alangkah indahnya kalau seandainya didiskusikan, dibicarakan dengan baik-baik, tidak mendatangkan kekerasan, kericuhan, demo, pembubaran, ya, penutupan, dan semisalnya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan tadi sebagian mereka berlebihan. Memang ini disebut kata-kata berlebihan. Iya. Kenapa? Karena pembagian ini bahwa zikir kalimat la ilaha illallah untuk orang awam. Berarti ini zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan berzikir dengan kata tunggal. Baik yang jelas ataupun yang mudmar, yang tersembunyi, belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sekarang. Penulis mengatakan wa dzikrul ismil mufrad lil khassah wa dzikrul ismil mudmar lil khassatil khassah. Wa rubbama qala ba'dhum, sebagian mereka biasa mengatakan la ilaha illallah lil mu'minin. La ilaha illallah zikir untuk orang-orang beriman. Wallahu lil arifin, dan zikir Allah untuk orang-orang arif. Artinya orang-orang sudah sampai ma'rifat Allah, Allah. Ya. Kemudian wahuwa lil muhaqqiqin. Dan zikir huwa dengan lafaz huwa, huwa, huwa atau hu, hu, ya. Itu untuk orang-orang yang telah mencapai hakikat. Fayufadziluna bidzalika dzikra ismal mufrad mudhharan aw dzikru mudmaran ala kalimatit tauhid la ilaha illallah. Mereka lebih mengunggulkan zikir menggunakan nama tunggal atau kata ganti atas zikir menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka lebih menggunakan zikir nama tunggal Allah, Allah atau huwa, huwa dibandingkan berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah allati wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu dzikr. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sifatkan sebagai zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir la ilaha illallah, bukan Allah, bukan huwa. Ini penjelasan atau sanggahan pertama bahwa zikir la ilaha illallah yang paling zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri la afdalu dzikri ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang disebutkan olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Ini zikir. Ini bantahan pertama, sanggahan pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wa annaha afdalu ma qalahu alaihi salatu wassalam wa huwa huwa wan nabiyyuna min qablihi. Dan bahwa ia, yaitu ucapan la ilaha illallah, adalah seutama-utama perkataan yang diucapkan oleh beliau dan para nabi sebelumnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Para nabi sebelumnya. Wa qad sabaqa an marra ma'ana ba'dul ahadits dallah 'ala dzalik. Dan telah berlalu pula bersama kita sebagian hadis yang menunjukkan akan hal itu, yaitu sebagian hadis yang menunjukkan bahwa seutama-utama zikir yang dizikirkan oleh nabi dan para sahabatnya adalah nabi-nabi sebelumnya adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Sudah kita pelajari itu. Hadza ma'anna dzikra ismil mufrad mudhharan aw dzikru mudmaran laysa bimashru'in wala fil kitabi wala fi sunnah wala huwa ma'thurun an ahadin min salafil ummah wa innama lahaja bihi qaumun min dalalil mutaakhirin bila hujjatin wala burhan. Ditambah lagi, nah ini bantahan yang kedua, ditambah lagi menggunakan nama tunggal atau kata ganti tidaklah disyariatkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nah, ini zikir nama tunggal dan nama ganti ini enggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada. Ini bantahan yang kedua. Zikir itu tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zikir dengan nama tunggal yang jelas ataupun dengan kata ganti tidak diterima dari seseorang di kalangan salaf umat ini. Akan tetapi ia hanya dimunculkan oleh suatu kaum di antara orang-orang sesat dari generasi belakangan. Tanpa hujjah dan maupun burhan. Kata-kata sesat mungkin bisa menjadi pemicu ujaran kebencian. Lebih baik dijauhi di antara orang-orang yang menyimpang. Ya, dari generasi belakangan, ya, dijauhi kata-kata sesat. di antara orang-orang yang menyimpang dari generasi belakangan tanpa hujjah. Hujjah itu artinya tanpa dasar hukum. Tanpa dasar hukum. Dan maupun burhan, tanpa penjelasan. Baik. Kita lanjutkan. Waqad fannada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah da'awa haulai fi dzikrihul muhdats hadza. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ya, terkenal dengan Syekhul Islam karena disebut sebagai Syekhul Islam karena beliau ulamanya umat Islam. Telah mematahkan klaim-klaim mereka berhubungan sehubungan zikir yang mereka ada-adakan ini. Wa bayyana fasada ma qad yatasabbathuna bihi linusratihi wa taqdirih. Beliau telah menjelaskan pula kerusakan apa yang mereka jadikan dalih untuk mendukung dan mengukuhkan zikir tersebut. Nah, sekarang kita baca ini. Qala rahimahullah. Beliau berkata rahimahullahu taala. Wa rubbama dzakara ba'dul musannifin fi at-tariq ta'zimu dzalik wa istudilla 'alaihi taratan biwajd wa taratan birra'i wa taratan binaqlin makdzub kama yarwi ba'dhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqana 'Ali ibn Abi Thalib an yaqul Allah Allah Allah faqalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathan thumma amara 'Aliyan faqalaha thalathan wa hadha hadithun mawdu' bi ittifaq ahli al-'ilmi bil hadith. Beliau mengatakan terkadang sebagian penulis tentang tarekat menyebutkan pengagungan zikir tersebut dengan dalih perasaan, terkadang berdasarkan akal, dan terkadang pula berdasarkan nukilan dusta. Padahal yang dijadikan dasar hukum apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, bukan dengan dalil yang palsu. Nukilan yang dusta itu maksudnya dalil yang palsu, hadis yang palsu. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allah Allah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali lalu memerintahkan Ali untuk mengucapkannya 3 kali. Sungguh ini adalah hadis palsu berdasarkan kesepakatan ahli ilmu tentang hadis. Ini jadi bantahan yang ketiga, dalil yang mereka gunakan hadis palsu. Bantahan yang ketiga ya. Dalil yang digunakan adalah hadis palsu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalqinkan Allah Allah Allah kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa innama kana talqinun nabi sallallahu alaihi wasallam lidzikril ma'thuri anhu wa ra'su dzikri la ilaha illallah wa hiya al-kalima allati 'aradaha 'ala ammihi abi talib hina al-maut wa qala ya 'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah wa qala inni la a'lamu kalimatan لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. Lihat, hanya saja yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang telah dikenal dinukil darinya. Ya. Lalu puncak dari zikir adalah la ilaha illallah. Dia adalah kalimat yang beliau tawarkan kepada pamannya Abu Thalib ketika menghampiri kematian. Jadi bukan talqin yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan Allah Allah Allah. Tapi talqin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya adalah ucapan la ilaha illallah. Seperti misalkan beliau bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah." Bukan ucapkanlah Allah, bukan. Ucapkanlah la ilaha illallah. satu kalimat yang aku jadikan pembelaan bagimu di sisi Allah. Beliau juga bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang tidaklah seseorang hamba mengucapkannya menjelang maut, melainkan ruhnya akan mendapati untuknya kehidupannya. Ini ucapannya la ilaha illallah, bukan apa? Bukan Allah Allah atau huwa huwa. Beliau juga bersabda, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Nah, ini jadi ucapannya la ilaha illallah. Nah, ini berarti bantahan yang keempat, bahwa talqinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan la ilaha illallah. Talqinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan la ilaha illallah. Lihat lagi. Beliau juga bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi. Hingga mereka bersaksi apa? Allah Allah. Enggak, hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Ya, itu dia. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka melakukan hal itu, niscaya darah-darah mereka, harta benda mereka terpelihara dariku kecuali karena haknya. Dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Bahkan kalau kita lihat dari hadis ini, kalau orang cuma mengucapkan Allah, tidak tertahan harta dan darah mereka. Jadi kalau seandainya ada orang non-muslim mengucapkan Allah, itu berarti dia belum masuk Islam. Karena yang dituntut bukan ucapan Allah, tetapi yang dituntut adalah apa? La ilaha illallah. Nah, ini bantahan yang keempat, ya, bahwa talqinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Allah, Allah, Allah, tetapi talqinnya adalah apa? La ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma qala fa amma dzikrul ismil mufrad fala yushra' bihal. Kecuali kemudian beliau berkata, adapun zikir dengan menggunakan nama tunggal tidak disyariatkan dalam keadaan apapun. Walaysa fil adillati syar'iyyah ma yadullu 'ala istihbabih. Tidak ada dalam dalil-dalil syariat keterangan menunjukkan disukainya hal itu. Wa amma ma yatawahhamuhu ta'ifatun min ghaliti al-muta'abbidin fi qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum. Adapun anggapan sebagian ahli ibadah yang salah paham terhadap firman Allah, katakanlah Allah, lalu tinggalkan mereka. Wa yatawahhamuna anna al-murada qawlu hadha al-ism. Fa khata'un wadhih. Artinya, maka sungguh itu, dan mereka mengira yang dimaksudkan adalah mengucapkan nama ini. Jadi kan ada ayat yang berbunyi kulillah, ucapkanlah Allah. Nah, itu. Mereka mengatakan ini loh dalilnya, ucapkanlah Allah. Ya, mereka mengira yang dimaksud itu adalah mengucapkan nama ini. Maka sungguh itu adalah kekeliruan yang nyata, kekeliruan yang nyata. Walau tadabbaru ma qabla hadza tabayyana muradul ayah. Sekiranya mereka mencermati ayat sebelumnya, niscaya akan jelas apa yang dimaksud. Ini kaedah sepertinya dalam agama. Apabila ada pelaku bid'ah mengamalkan amalan bid'ah dan berdalil dengan sebuah dalil, maka dalil itu juga yang bisa membantah mereka. Dalil itu juga yang bisa membantah mereka. Cuma ayat ini coba perhatikan, ya. Kalau kata Syekhul Islam, sekiranya mereka mencermati ayat sebelumnya, niscaya akan jelas apa yang dimaksudkan. Kalau mereka mencermati ayat sebelumnya, niscaya akan jelas apa yang dimaksudkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, ma anzalallahu ala basharin min syai. Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Artinya enggak ada wahyu. Ya. Nabi Muhammad SAW itu bukan nabi, kata mereka. Qul, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang telah menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kitab yang turunkan kepada Nabi Musa apa? Taurat. Siapa yang menurunkan itu? Nah, itu pertanyaan. Taj'aluna qaratisa tubduna wa tukhfuna katsira. Lalu kamu jadikan ia sebagai lembaran-lembaran, sebagiannya kamu tampakkan dan sebagiannya lain kamu sembunyikan. Yahudi begitu. Taurat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tampakkan. Yang tidak sesuai, mereka sembunyikan. Ya. Siapa yang nurunkan kitab itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa'allimtu ma lam ta'lam antum wala aba'ukum. Dan diajarkan kepada kalian apa yang diketahui oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Siapa yang seperti itu? Yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Kitab kepada Nabi Musa. Kemudian kitab tersebut kadang-kadang kalian perlihatkan, kadang-kadang kalian sembunyikan. Yang mengajarkan kepada kalian dan bapak-bapak kalian, siapa itu? Maka dijawab oleh Allah, Qulillah. Katakanlah yang menurunkan itu adalah siapa? Allah. Jadi bukan untuk diucapkan Allah, Allah, bukan. Paham nih ceritanya? Nah, jadi bantahan yang kelima, salah, keliru dalam memahami surat Al-An'am ayat 91. Nah, begitu jawabannya. Bantahan yang kelima, keliru dalam memahami surat Al-An'am ayat 51. Saya ingin bab ini selesai, maka mohon bersabar dengan saya. Kemudian penulis mengatakan, ay qul Allah anzal al-kitab alladhi jahabihi Musa. Yakni katakanlah Allah yang telah menurunkan al-kitab yang dibawa oleh Musa. Nah, itu dia maksudnya. Fahadha kalamun tam. Ini adalah perkataan sempurna. Wa jumlatun ismiyah murakkabatun min mubtada wa khabar. Dan kalimat yang dimulai dengan isim terdiri dari pokok kalimat dan pelengkapnya. Itu seperti itu sebenarnya. Huzifal khabar minha lidadalati su'al alal jawab. Ya, hanya saja kalimat pelengkapnya dihapus karena kalimat pertanyaan telah menunjukkan kepada jawaban. Jadi ketika qul Allah, katakanlah Allah, itu maksudnya Allah yang menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa. Kenapa tidak disebutkan Allah yang menurunkan? Karena yang menurunkan ini sebagai pelengkap ini sudah disebutkan dalam pertanyaan. Katakan siapakah yang menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa? Maka Allah mengatakan, "Qul, jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah." Maksudnya Allah yang menurunkan. Tidak disebutkan yang menurunkan karena sudah ada dalam pertanyaan. Begitu loh maksudnya. Ya. Wahada qiyasun muttarid fi mithli hadha fi kalamil Arab. Qiyas ini berlaku secara menyeluruh pada yang seperti ini dalam perkataan bangsa Arab. Wa dzakara amsalatan ala dzalik. Lalu beliau menyebutkan contoh-contohnya. Yaitu maksudnya Syekhul Islam menyebutkan contoh-contohnya. Sama, hampir sama nanti ada contoh-contoh lain. Tapi karena bukan itu tujuan kita, beliau tidak menyebutkan, hanya sebatas menyebutkan contoh-contohnya. Ila an qal, hingga beliau berkata, wa qad dhahara bil adillati syar'iyyah annahu ghairu mustahab ay dzikrul bil ismil mufrad min ghairi kalamin tam wa kadzalika bil adillah al aqliyah al dzauqiyyah fa inna al ismal wahdah la yu'ti imanan wala kufran wala hudan wala dalalan wala ilman wala jahla. Nah, ini bantahan yang keenam. Ya, bantahan yang keenam. Telah tampak berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa hal itu tidaklah disukai, yakni zikir menggunakan nama tunggal bukan dalam kalimat sempurna. Ini enggak disukai. Begitu pula berdasarkan dalil-dalil akal dan naluri, karena nama tunggal, nah, dari sini, karena nama tunggal tidaklah memberi keimanan atau kekufuran. Tidak pula memberi petunjuk ataupun kesesatan. Tidak pula memberi ilmu ataupun kebodohan. Ini bantahan yang kena. Nama tunggal tidak ada artinya. Enggak bisa memberikan iman atau memberikan kekufuran. Tidak bisa memberikan petunjuk ataupun kesesatan. Enggak bisa. Nama tunggal enggak ada artinya. Ini bantahan yang kena. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ila anqal, hingga beliau mengatakan, walihada ittafaqa ahlul ilm bilughatil arab wasairil lughat ala anna al-isma wahdahu la yuhsinu as-sukutu alayhi wala huwa jumlatan tammah wala kalaman mufida. ولهذا سمع بعض العرب مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال فعل ماذا فإنه نصب الاسم صار صفة والصفة من تمام الموصوف فطلب بصحة طبعة الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله تعالى ولا جنته فإن الكفار من جميع الأديان يذكرون الاسم المفرد سواء أقر بوحدانيته أم لا حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله سبح اسم ربك العلى وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول بسم الله أو يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الاسم المفرد مجرد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك. Perhatikan. Saya baca sekarang bantahan yang ketujuh hingga beliau mengatakan oleh karena itu pakar tentang bahasa Arab dan semua bahasa lainnya telah sepakat bahwa nama tunggal tidak layak bila tidak diberi penjelasan. Nah ini bantahannya yang ketujuh, nama tunggal tidak layak diucapkan kalau tidak diberikan penjelasan karena enggak memberikan makna apa-apa nama tunggal itu. Ya, ia bukan kalimat sempurna serta bukanlah pembicaraan yang berfaedah, tidak menimbulkan makna, tidak menimbulkan penjelasan apa-apa. Itu dia. Atas dasar itu, ketika sebagian orang Arab mendengar seorang muadzin berseru Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad yang Rasul Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi gini, saya harus nulis. Kalau kita lihat bahasa Arab, persaksian kita begini, Ashhadu anna Muhammadan Rasul, lihat, yang kita biasa ucapkan apa? Muhammadan Rasulullah, pakai lu, Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Nah, di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang ini si muadzin ini salah. Dia bukan mengucapkan Rasulullah, tapi Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa Muhammadan Rasulullah. Muhammadan yang Rasulullah. Lalu apa? Apa ucapan setelahnya? Aku bersyahadat bahwa Muhammadan yang Rasulullah. Kira-kira, ini saya tuliskan ya. Bahwa Muhammad yang Rasulullah. Ini sama adalah Rasulullah. Mana yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Nah, kalau kita mengucapkan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu maknanya ini, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ada kalimat yang sempurna, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengucapkan ya Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad yang Rasulullah, seakan-akan ada kata yang belum tersambungkan. Paham maksud saya? Nah, ini salah. Orang salah dalam harokatnya saja jadi salah dia. Kenapa? Kalimatnya jadi tidak sempurna. Tapi kalau harokatnya benar, kalimatnya jadi sempurna. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Selesai sampai di sini titik. Tapi kalau saya katakan, saya bersyahadat bahwa Muhammad yang Rasulullah, masih koma kan? Belum sempurna. Makanya di sini disebutkan, ya, tidak cukup, tidak orang yang berzikir dengan ucapan nama tunggal ataupun kata ganti, itu tidak memberikan makna yang sempurna. Ketika sebagian orang Arab mendengar muadzin yang berseru, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lihat kata-katanya, Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad yang Rasul Allah. Belum sempurna itu ucapannya. Maka dia berkata, apa yang beliau lakukan? Maksudnya kalau Muhammad yang Rasulullah, emang kenapa setelah itu? Belum sempurna. Karena ketika muadzin itu memberi keharokat fathah pada Rasulullah, maka berubah menjadi sifat. Artinya Muhammad yang Rasulullah. Berarti kalimatnya belum sempurna. Ya. Maka secara tabiatnya orang Arab tersebut menuntut penyampaian berita yang lebih manfaat. Nah itu intinya. Apalagi kalau hanya dengan ucapan tunggal. Misalkan Muhammad. Muhammad. Ente mau apa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah, Allah, mau apa dengan Allah gitu ya. Karena dia belum mendatangkan perkataan yang sempurna. Itu dia. Sekiranya seorang mengulang-ulang lafaz Allah, Allah, Allah, Allah sejuta kali tetap tidak ini bantahan yang ke-8. Ya. Sekiranya seseorang mengulang-ulang lafaz Allah sejuta kali tetap tidak menjadikannya sebagai orang beriman, dia tidak berhak mendapatkan pahala dari Allah dan tidak pula surganya. Maksudnya begini, bukan berarti sekarang ini saya takut menjelaskan ini, saya khawatir orang-orang salah paham ya, sehingga nanti kericuhan di masyarakat. Karena ini jujur saja ucapan ini atau zikir seperti ini banyak tersebar di masyarakat ya. Saya tidak ingin ini menimbulkan kericuhan. Bukan berarti perkataan penulis ini, orang yang mengucapkan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, itu belum beriman. Bukan. Tapi kalau ada orang kafir, non-muslim, mengucapkan Allah saja, itu tidak bisa memasukkannya ke dalam agama Islam. Itulah maksudnya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti orang yang berzikir seperti ini, dia keluar dari Islam. Tidak sah Islamnya. Bukan. Tapi kalau ada orang kafir berzikir Allah maka atau bersyahadat Allah saja, maka ini belum memasukkannya ke dalam agama Islam. Karena tadi tidak sempurna. Karena orang-orang kafir bersama seluruh agama menyebut nama tunggal itu. Orang-orang kafir Quraisy menyebut Allah. Ya, makanya mereka kan kalau menulis surat Bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Mereka percaya Allah, ya. Tapi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena sama saja mereka mengakui keesaannya ataupun tidak. Sampai ketika dia memerintahkan kita menyebut namanya seperti firman-Nya, ya, yang berbunyi, makanlah dari apa-apa yang dia tangkap untuk kamu dan sebutkanlah nama Allah atasnya. Al-Maidah ayat 4. Dan juga firman, janganlah kamu makan apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Surat Al-An'am ayat 121. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-nya yang agung. Surat Al-Waqiah 74. Dan ayat-ayat seperti itu, maka secara penyebutan namanya adalah dalam kalimat sempurna. Seperti dikatakan, Bismillah. Kalau lagi makan bukan mengucapkan Allah saja, enggak. Tapi Bismillah. Kemudian, kalau lagi berzikir bukan Allah saja tetapi subhanallah, subhana rabbiyal azim, ya, seperti itu. Sungguh tidak pernah disyariatkan menyebut nama tunggal saja, dan ia tidak menghasilkan pelaksanaan terhadap perintah, tidak menghalalkan buruan, maupun sembelihan, dan tidak pula selain Allah. Jadi kalau seandainya ada binatang buruan, kita lepas. Allah, kata kita. Itu kalau binatangnya dapat, binatang buruannya tetap haram. Kenapa? Karena kita belum menyebutkan Bismillah. Hanya ucapan apa? Allah. Maka ini tidak benar berzikir dengan nama tunggal. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sampai kemudian beliau berkata, menjadi kejelasan berdasarkan apa yang kami sebutkan bahwa menyebut nama tunggal tidaklah disukai. Apalagi ia menjadi zikir khusus. Lebih jauh lagi menyebut kata ganti, yaitu lafad huwa. Karena lafad ini secara tersendiri tidak menunjukkan kepada perkara tertentu. Bahkan ia sesuai apa yang ditafsirkan oleh yang disebutkan atau diketahui. Sehingga maknanya tergantung kepada apa yang disebutkan oleh orang yang mengucapkannya dan terkait dengannya. Artinya, bantahan yang ke-9, lafaz dengan nama tunggal atau dengan kata ganti itu bisa berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Bukan ditujukan kepada Allah. Berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Ini bantahan yang ke-9. Kemudian kita lanjutkan. Hingga beliau mengatakan, maksud dalam hal ini yaitu bahwa yang disyariatkan dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyebutnya dengan kalam, dalam kalimat sempurna. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah, wa la ilaha illallah. Semuanya sempurna. Inilah yang memberi manfaat bagi hati. Ini bantahan yang ke-10. Zikir dengan nama tunggal atau dengan kata ganti tidak memberi manfaat kepada hati. Menghasilkan ganjaran dan pahala, mendekatkan kepada Allah, pengetahuannya, kecintaannya, rasa takut kepadanya, dan selain itu dari tuntutan yang tinggi dan maksud-maksud yang mulia. Itu dia. Adapun mencukupkan pada lafaz tunggal baik berupa nama ataupun kata ganti, maka ini tidak memiliki sumber, terlebih lagi jika ia menjadi zikir orang yang khusus dan orang yang arif. Ini yang ke-11. Bahwa belum ada dalil ya yang menunjukkan bahwa zikir dengan nama tunggal atau dengan kata ganti itu khusus untuk orang khusus. Khusus untuk orang super khusus. Itu belum ada dalil. Itu bantahan yang ke-11. Ya. Harus menunjukkan adanya dalil itu. Karena pengkhususan. Kemudian juga siapa yang menentukan? Ente orang khusus, dia orang yang super khusus. Siapa yang berhak menentukan itu? Kan gak ada. Belum ada dalilnya. Bahkan ini adalah sarana mengarah kepada bid'ah dan kesesatan. Lihat, beliau bahasanya mengarah. Tidak langsung kepada memvonis. Ya, mengarah. Ya. Penghantar menuju gambaran-gambaran yang rusak yang merupakan kelompok ilhad, ateis, atau ittihad ya, yang meyakini kesatuan Allah dan makhluknya. Nah, ini dia. Ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, inti dari agama ada 2 pokok. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyembah kecuali berdasarkan apa yang disyariatkan Allah. Nah, kita harus menyembah Allah. Beribadah kepada Allah, tapi dalam beribadah kita harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menyembah kecuali berdasarkan apa yang disyariatkan Allah. Kita tidak menyembahnya di atas bid'ah. Demikian pernyataan beliau, di dalamnya terdapat penelitian dan penjelasan yang tidak meninggalkan ruang bagi keraguan dalam perkara itu. Sungguh kebenaran itu sangatlah nyata. Sudah, jelas sudah. Kalau sudah seperti ini jelas, maka ikutilah. Sungguh getolnya mereka terhadap zikir-zikir yang diada-adakan ini, yang mana tidak memiliki sumber dalam agama Allah, tidak pula memiliki asas dalam syariatnya, serta mereka sikap mereka meninggalkan zikir yang disyariatkan. Benar-benar menggelitik bagi seorang muslim untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang mendorong mereka itu untuk berpaling dari petunjuk Nabi, meninggalkan sunnahnya, lalu menuju kepada perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah, yang tidak diturunkan oleh Allah penjelasan tentangnya, zikir-zikir yang tidak ada dalil dan penjelasan tentangnya dalam syariat, kemudian meski demikian keadaannya mereka mengagungkannya, membesarkan urusannya seraya meremehkan urusan doa-doa nabawi serta zikir-zikir yang disyariatkan, yang mana biasa diucapkan oleh penghulu seluruh ciptaan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik para nabi dan utusan, imam dan tauladan, orang yang taat berzikir. Semoga salawat Allah dan salamnya serta keberkahannya dilimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, semuanya. Nah, konsekuensi bid'ah begitu. Mengamalkan yang baru, meninggalkan yang sunnah. Itu konsekuensi bid'ah. Dan itu buruknya bid'ah. Mengamalkan yang belum ada contohnya dan meninggalkan yang ada contohnya. Ya, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat bagi kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah hampir jam 7. Tidak perlu pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.